akan ku sia-siakan. Kembali cintaku selamanya. Sungguh tak tertahan berlinang air mata. Hasratku kembali merangkai cinta. Kasih tepuk-tepuk yang paling ramai buat Nisa dong, Mas Bos.